Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, pembahasan terakhir kita sampai di tafsiran dari Quran Surat Al-A'raf. Kita awali kali ini dari ayat yang ke-12 dan di ayat sebelumnya, ayat yang ke-11, di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh para malaikat untuk sujud kepada Adam dan semua malaikat melakukan sujud kepada Adam kecuali iblis yang saat itu ada di tengah-tengah mereka. Iblis enggan atau menolak untuk sujud kepada Adam. Maka di ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Qala ma mana'aka alla tasjud idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat engkau enggan wahai iblis untuk sujud ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya, lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Ini alasan iblis ketika menolak untuk sujud kepada Adam. Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Iblis lupa kalau yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iblis menggunakan analogi yang menyesatkan. Kita lihat tafsirannya. Qala ta'ala munkiran ala iblis tarkas sujud. Di ayat ini Allah berfirman dalam rangka mengingkari iblis ketika dia tidak mau sujud. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Apa yang mencegahmu wahai iblis untuk tidak sujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud? Faqala iblis, iblis menjawab di ayat ini, ana afdhalu minhu khalqan. Aku lebih baik daripada Adam dalam hal penciptaannya. Li'anni makhluqun min narin, sebab aku adalah makhluk diciptakan dari api. Wa huwa makhluqun min tin, sedangkan dia, Adam, makhluk diciptakan dari tanah. Fara'a anna an-nara ashrafu min at-tin. Iblis beranggapan bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Ya. Ini logika yang menyesatkan, analogi yang menyimpang. Ya. Secara logika, kalau mau dibikin perbandingan, mana yang lebih baik, apakah api atau tanah? Sebenarnya tanah. Ya. Karena dari situ awal mula penciptaan. Tanah menggambarkan ketenangan, sedangkan api menggambarkan kekerasan. Tanah menggambarkan kelembutan, sedangkan api kebalikannya. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alasan Adam, alasan iblis ketika mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Adam dalam hal penciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu soal apa saja yang telah diciptakannya. Maka berikutnya di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga kepada iblis. Tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah dari surga, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang terhina. Tafsirannya, qala Allahu li iblis fahbit minal jannah. Di ayat ini Allah berkata kepada iblis, turunlah kamu dari surga. Fama yasihu laka an tatakabbara fiha. Enggak layak kamu menyombongkan diri di dalamnya. Ungkapan iblis yang disebutkan di ayat sebelumnya, ayat yang ke-12, aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah, itu gambaran dari kesombongan. Sedangkan di surga enggak pantas ada kesombongan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sabdanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, enggak akan masuk ke surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji dzarrah. Maka enggak pantas ada kesombongan di surga, karena di surga itu semuanya kebaikan. Sedangkan kesombongan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebaikan. Maka kata Allah kepada iblis, turun kamu dari surga. Enggak layak kamu menyombongkan diri di dalamnya. Keluar kamu dari surga. Fakhruj minal jannati innaka minadz-dzalilinal haqirin. Sesungguhnya kamu termasuk ke dalam golongan rendahan dan golongan yang terhina. Ini akibat dari kesombongan berakhir dengan kehinaan. Siapapun yang menampakkan kesombongan dalam hidupnya, tidak mau menerima kebenaran, meremehkan orang lain, maka bukan ketinggian yang akan didapat, bukan kemuliaan yang akan diraih, justru akan berakhir dalam kehinaan dan kenistaan. Apa yang menimpa iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga akibat kesombongan? Itu contoh yang paling jelas tentang betapa buruknya kesombongan. Dan dikatakan oleh para ulama, sombong itu menjadi maksiat yang pertama yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya adalah iblis. Bermula dari kesombongan memang. Segala kejelekan, segala penyimpangan, segala kesesatan. Karena kesombongan tidak melahirkan kecuali keburukan. Allah katakan di akhir dari ayat ke-13 ini, "Fakhruj innaka minas-saghirin." Keluarlah kamu dari surga karena kamu termasuk ke dalam golongan yang terhina. Tafsirannya dalilin al-haqirin. Golongan rendahan. Orang kan ketika menampakkan kesombongan, yang ingin dicapainya itu adalah ketinggian, supaya disanjung, supaya dipuji, supaya diberi kedudukan. Padahal yang akan didapat sebaliknya. Nah, maka berhati-hatilah dari kesombongan, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-14. Qala angzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, beri aku tangguh. Beri aku waktu. Hidup ila yaumi yub'atsun, hingga hari di mana manusia dibangkitkan. Tafsirannya, qala iblis lillahi jalla wa ala hinama ya'isa min rahmatih. Di ayat yang ke-14 ini, iblis berkata kepada Allah Jalla wa'ala, ketika iblis sudah putus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Iblis sadar dirinya terusir dari surga. Iblis sadar dirinya tertolak dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iblis berkata kepada Allah, amhilni ila yaumil ba'ti. Beri aku waktu untuk hidup ila yaumil ba'ts, hingga hari kebangkitan. Kenapa iblis mengatakan seperti itu? Wadzalika li'atamakkanu min ighwa'i man aqdiru 'alaihi min bani Adam. Yang demikian itu supaya, kata iblis, aku bisa menyesatkan siapa saja dari kalangan Bani Adam semampu yang aku bisa. Ini ternyata alasannya. Ya. Ada dendam tersendiri dalam diri iblis. Ayat berikutnya, qala innaka minal munzirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi waktu. Tafsirannya, qala Allahu ta'ala, innaka mimman katabtu 'alaihim ta'khiral ajali ila an-nafkhatil ula fil qarn idh yamutul khalqu kulluhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini kepada iblis sebagai jawabannya, innaka, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang telah aku takdirkan, telah aku tulis, telah aku catat, telah aku tetapkan takhirul ajal, diakhirkan ajalnya hingga tiupan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama. Idh yamutul khalqu kulluhum, saat semua makhluk mati. Jadi sebelum terjadinya hari kiamat, iblis terus hidup, tidak mengalami kematian, malah beranak pinak. Ya. Memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan seperti itu. Allah katakan innaka minal munzirin, sesungguhnya kamu wahai iblis termasuk golongan yang aku beri tangguh, beri waktu untuk hidup terus. Berikutnya ayat yang ke-16. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menyimpangkan mereka semua, Bani Adam, dari jalanmu yang lurus. Ini ikrar iblis ketika ia diusir dari neraka dan ketika ia diberi waktu hidup. Kata iblis kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menyimpangkan seluruh Bani Adam, keturunan Adam, dari jalanmu yang lurus. Tafsirannya, qala iblis la'anahullah, fabisababi ma adlaltani la ajtahidanna fi ighwa'i bani Adam an tariqikal qawim. Di ayat ini iblis berkata, semoga Allah melaknatnya, fabisababi ma adlaltani, oleh karena engkau telah memvonis aku sesat, dengan diusir dari surga, dengan dikatakan sebagai golongan yang terhina, itu kan menunjukkan bahwa iblis sesat. Kata iblis, karena engkau telah memvonis aku sesat, maka aku akan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan Bani Adam, keturunan Adam, dari jalanmu yang lurus. Wala asuddannahum anil Islam alladhi fatartahum alaih, dan aku akan menghalang-halangi mereka dari Islam yang telah engkau ciptakan mereka di atasnya. Ini menunjukkan besar peran iblis dalam terjadinya kesesatan di tengah-tengah Bani Adam. Berikutnya ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Masih kata iblis, kemudian aku akan datangi mereka, Bani Adam, dari arah depannya dan dari arah belakangnya, dari samping kanannya dan dari samping kirinya, untuk menyesatkan mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka dalam keadaan bersyukur. Ini bentuk kesungguhan yang ditampakkan oleh iblis. Dari segala sisi, dari semua penjuru, dengan segala upaya dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Tafsirannya, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَالْجَوَانِبِ. Kata iblis, kemudian aku akan datangi Bani Adam ini dari segala sisi. Waljawanib, dari seluruh penjuru. Fa asadduhum anil haq. Lalu aku akan halang-halangi mereka dari kebenaran. Wa uhassinalahumul batil. Aku akan buat kebatilan itu menjadi sesuatu yang indah bagi mereka. Wa uraggibahum fid dunya. Aku akan buat mereka cinta kepada dunia. Wa usyakkikahum fil akhirah. Aku akan bikin mereka ragu-ragu terhadap akhirat. Wala tajidu aktsara bani Adam syakirina laka ni'mataka. Sehingga kamu, engkau, kata iblis kepada Allah di ayat ini, tidak akan mendapati kebanyakan dari Bani Adam itu bersyukur kepadamu atas nikmat-nikmat yang telah engkau berikan. Sekali lagi, seperti ini ikrar dan bahkan sumpah iblis menghalang-halangi Bani Adam dari kebenaran, membuat kebatilan menjadi sesuatu yang indah di hadapan Bani Adam. Kemudian mendorong Bani Adam untuk cinta kepada dunia dan ragu terhadap akhirat. Maka tidak sedikit orang yang jauh dari kebenaran, kemudian memandang kebatilan sebagai kebaikan. Tidak sedikit orang yang begitu besar kecintaannya kepada dunia, dan bahkan banyak yang ragu terhadap kehidupan akhirat. Semua itu tidak lepas dari ulah iblis, tidak lepas dari peran iblis. Kemudian berikutnya ayat yang ke-18. Qala ukhruj minha madhuuman madhura. Laman ittaba'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Ukhruj minha, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terhina." Dan siapa saja yang mengikutimu dari mereka Bani Adam, tentu aku akan penuhi neraka jahanam minkum ajmain, dari kalian semuanya. Iblis dan yang mengikutinya dari kalangan Bani Adam. Tafsirannya, qala Allah Ta'ala li iblis, ukhruj minal jannah mamqutan matrudan. Allah Ta'ala di ayat ini berkata kepada iblis, setelah iblis menyampaikan ikrarnya, kata Allah, ukhruj minal jannah, keluar kamu dari surga, mamqutan matrudan, dalam keadaan dimurkai dan terusir. La amla'anna jahannama minka. Sungguh aku akan penuhi jahannam, kata Allah, darimu. Wa mimman ittaba'aka min bani Adam ajma'in. Dan aku akan penuhi jahannam dengan siapa saja yang mengikutimu dari Bani Adam seluruhnya. Turunlah iblis dari surga dan disusul kemudian dengan diturunkannya pula Nabi Adam dan Hawa dari surga. Maka di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ditujukan kepada Adam, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Makanlah oleh kamu berdua apa yang kamu mau, dan jangan sekali-kali kalian berdua dekati pohon ini, karena dengan begitu kalian akan menjadi golongan yang zalim, yang melakukan pelanggaran. Tafsirannya, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jan wa zaujuka Hawa al jannata. Kata Allah, wahai Adam, di ayat ini, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di surga. Fakula min samariha haitsu syi'tuma. Makanlah oleh kalian berdua buah-buahan yang ada di dalamnya, semau kamu berdua. Wala ta'kula min samarati syajaratin. Dan jangan sekali-kali kalian berdua makan buah dari sebuah pohon. Ayyanaha lahuma. Allah sebutkan, Allah tunjukkan pohon itu kepada keduanya. Namun tidak ada keterangan apa nama pohon yang dimaksud. Ya. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang nama pohon itu, tetapi semuanya lemah. Yang pasti Allah wanti-wanti Adam dan Hawa dari memakan buah pohon tersebut. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kalian berdua dekati pohon ini. Jangan makan buahnya. Sekali lagi, tentang nama pohon yang dimaksud tidak ada keterangan yang jelas. Yang pasti Allah telah tunjukkan kepada Adam dan Hawa pohon yang dimaksud, dan keduanya memahaminya, mengerti. Fa in fa'altu madzalika kuntum minadh dhalimina almutajawizina hududallah. Kalau kalian lakukan, maka kalian berdua kalau begitu termasuk ke dalam golongan yang zalim, melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tahu apa yang disampaikan oleh Allah kepada Adam. Maka iblis mulai melancarkan upayanya untuk supaya Adam melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat berikutnya, ayat yang ke-20, Allah berfirman, fawaswasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Maka setan mulai membisiki keduanya, membisiki Adam dan Hawa. Tujuannya supaya aurat keduanya terbuka, yang sebelumnya tertutup. Iblis atau setan ingin menjerumuskan Adam dan Hawa kepada kebinasaan. Waqala, maka berkata iblis atau setan, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah? Tidaklah Rabb kalian berdua melarang kalian dari memakan buah pohon ini kecuali agar kalian berdua tidak menjadi malaikat, atau agar kalian berdua tidak kekal di dalam surga. Tafsirannya, fa'alqa syaitanu li adama wa hawa waswasatan liiqaihima fi ma'siyatillahi ta'ala bil akli min tilka syajarati allati nahahumallahu anha. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, setan mulai melancarkan kepada Adam dan Hawa bisikan-bisikan jahatnya, waswasah. Liiqaihima, untuk menjerumuskan keduanya ke dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dengan cara memakan pohon tadi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah larang keduanya. Memakan buah pohon tadi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah larang keduanya darinya. Litakuna aqibatahuma inkishafa ma sutiru min auratihima. Supaya mengakibatkan terbukanya apa yang telah ditutupi dari aurat keduanya. Wa qala lahumu fi muhawalatil makri bihima, maka iblis atau setan berkata kepada keduanya dalam upaya menipu keduanya. Kata iblis, innama nahakuma rabbukuma anil akli min thamari hadhihi syajarah. Sesungguhnya Rabb kalian berdua melarang kalian berdua dari memakan buah pohon ini, min ajli alla takuna malakain, supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat. Wa min ajli alla takuna minal khalidina fil jannah, dan supaya kalian berdua tidak menjadi golongan yang kekal di surga. Dan Allah takdirkan berhasil. Bisikan jahat yang dilancarkan oleh setan ini, bisikannya bisikan yang mematikan, ya. Bisikan yang sangat membahayakan. Bagaimana iblis bisa mengatakan kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya Allah, Rabb kalian berdua, melarang kalian dari memakan buah ini, buah pohon ini, adalah supaya kalian tidak menjadi malaikat dan supaya kalian tidak kekal di surga. Dan bahkan iblis bersumpah setelah itu di ayat yang ke-21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis atau setan bersumpah di hadapan keduanya, di hadapan Adam dan Hawa, inni lakuma, sesungguhnya aku, lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku hanyalah pemberi nasihat untuk kalian berdua. Artinya aku cuma menasehati, silahkan. Banyak orang-orang yang zaman sekarang ini memakai gaya iblis ketika ingin menyesatkan seseorang, ya, menyimpangkan seseorang dengan bahasa-bahasa seperti ini. Ya, saya cuma sekedar menasehati saja. Selebihnya terserah Anda. Nah, itu Sebelumnya disampaikan kata-kata yang menggiurkan ini dan itu. Kemudian ditutup dengan bahasa, saya cuma menasehati saja. Iblis begitu. Iblis sampaikan, Allah melarang kalian berdua makan buah dari pohon ini adalah supaya kalian itu tidak jadi malaikat dan supaya kalian itu tidak kekal di surga. Saya cuma menasehati, selebihnya silakan. Ini kan membuat semakin berat, ya, semakin berbobot lah ibaratnya bisikan jahat yang dilancarkannya itu. Maka kita lihat tafsirannya, wa aqsama syaitanu li Adam wa Hawa billah innahu mimman yansahu lahumu fi musyawaratihi alaihima bil akli minasy syajarah wa huwa kadzibun fi dzalika. Kata Allah, setan sampai bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan menyebut nama Allah, sumpahnya juga bahwasannya dirinya termasuk dari golongan yang menasehati keduanya, menasehati Adam dan Hawa dalam bermusyawarah, berdiskusi, atau dalam diskusinya dengan keduanya, dengan Adam dan Hawa, soal memakan buah dari pohon yang dimaksud. Wa huwa kadzibun fi dzalik, padahal dia dusta dalam hal itu. Nah, memang sedari dulu pendusta itu pintar berkelit, ya, pintar berkelit, pintar mencari cara supaya bisa dibenarkan perbuatannya, melakukan hal yang diharamkan sekalipun tidak jadi soal. Setan ketika berdusta bersumpah, ya, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, saya cuma menasehati. Maka jangan heran kalau kita dapati ada orang-orang yang berani bersumpah dalam keadaan dia berdusta. Ya. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Bersumpah di hadapan Adam dan Hawa bahwa dirinya termasuk penasehat, ya, padahal dusta. Akhirnya di ayat yang berikutnya, yang ke-22, Allah berfirman, fadallahuma bighururin. Iblis atau setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya, membujuk keduanya dengan tipu daya untuk memakan buah pohon tadi. Falamma dhaqa syajarata, maka ketika keduanya dalam hal ini Adam dan Hawa mencicipi buah pohon yang dimaksud, badat lahuma sawatuhuma, terbukalah aurat keduanya yang pada awalnya tertutup. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, lalu keduanya mulai menutupi auratnya dengan daun-daun dari surga. Wanada huma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajara wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Kemudian Allah, Rabb Adam dan Hawa, memanggil keduanya, lalu kata Allah, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari memakan buah pohon itu. Dan bukankah aku sudah katakan kepada kalian berdua bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Tafsirannya, fajarra'ahuma wa gharrahuma. Iblis membuat Adam dan Hawa berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, wa gharrahuma, dan iblis menipu keduanya. Fa akala minasyajarati allati nahahum Allah 'anil iqtirabi minha. Maka Adam dan Hawa akhirnya memakan buah dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala telah larang keduanya dari mendekatinya. Falamma akala minha inkashafat lahum 'auratuhuma. Akhirnya ketika keduanya memakan buah dari pohon tersebut, terbukalah aurat keduanya. Wazala masitruhuma, wazala masatarahumallah bihi qablal mukhalafah. Hilanglah apa yang telah Allah tutupi untuk aurat keduanya, qablal mukhalafah, sebelum terjadinya penyelisihan. Fa akhadha yalzaqani ba'dha waraqil jannah 'ala 'auratihima. Hingga akhirnya Adam dan Hawa kemudian mulai mengambil sebagian daun-daun surga untuk menutupi aurat keduanya. Ini akibat dari melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada akibat buruk dari perbuatan seperti itu. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa adalah sebuah pelajaran untuk kita jangan sampai bermudah-mudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wanadahuma rabbuhuma jalla wa ala. Kemudian Allah Rabb keduanya memanggil. Kata Allah di ayat ini, alam anhakuma anil akli min tilka syajarah. Bukankah aku telah larang kalian berdua dari memakan pohon buah itu, buah pohon itu. Wa aqul lakuma, dan bukankah aku sudah katakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduun zahirul adawah. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian berdua. Kemudian sebagai tambahan, wa fi hadhil ayah dalilun. Dalam ayat ini ada sebuah petunjuk, ala anna kashfal aurah min adha'imil umur. Bahwa membuka aurat itu termasuk perkara yang jelek. Ya, membuka aurat itu termasuk perkara yang jelek. Wa annahu kana wa lam yazal mustahjanan fit tiba'i, dan bahwasanya membuka aurat dari dulu hingga sekarang mustahjanan fit tiba', sesuatu yang menjijikan. Ya, sesuatu yang menjijikan dalam tabiat manusia, mustaqbahan fil uqul, dan sesuatu yang buruk menurut akal. Jadi kalau bicara soal aurat, hukum asalnya aurat itu dalam keadaan apa? Tertutup. Maka siapa yang dengan sengaja membuka aurat dan mengumbar auratnya, berarti dia melanggar hukum asal manusia bahkan. Ya. Ketika aurat Adam dan Hawa terbuka akibat pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya, maka apa yang dilakukan oleh keduanya? Membiarkan terbuka begitu saja? Tidak, tapi mulai mencari apa? Daun-daun yang ada di surga. Untuk apa? Untuk menutupi auratnya. Nah. Jadi terbukanya aurat merupakan perkara yang buruk, menjijikan menurut tabiat manusia dan buruk menurut akal. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah secangkir kopi kita masih tetap ada ba'dal maghrib. Jazakumullah khair.